Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarganya dan kepada seluruh pengikutnya sehingga kita mudah-mudahan mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita mengudara kembali di radio, siaran Radio Republik Indonesia untuk wilayah Medan dalam rangka acara untuk menyejukkan keimanan. Baiklah, kajian kali ini kita akan membawakan surat Al-Maidah juga dan memasuki ayat yang ke-52. Bismillahirrahmanirrahim. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. Artinya, maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, yaitu orang-orang munafik, bersegera mendekati mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau sesuatu keputusan dari sisinya. Maka karena itu mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Ayat ini sangat bagus sekali untuk kita kaji pada pertemuan kali ini, yaitu Allah mengingatkan kita bahwasanya orang-orang kafir itu sebetulnya ada rasa takut di hati mereka terhadap apa yang mereka sembunyikan tentang kebenaran yang selama ini memang mereka putarbalikkan. Dan itulah yang ditegaskan dalam Al-Quran, disebutkan fi qulubihim marad. Artinya orang yang selalu menyembunyikan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya itu adalah orang yang betul-betul dikatakan dalam Al-Quran ini marad, adalah sebuah penyakit yang ada bersarang di hati mereka. Sebetulnya dengan firman Allah ini juga menekankan bahwasanya ketakutan yang betul-betul ada di dalam hati mereka itu. Karena Allah sudah akan menjanjikan kepada orang-orang yang betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, percaya dan menjalankan segala perintahnya, Allah akan memberikan suatu kemenangan, atau kemenangan itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka orang-orang yang selama ini menyembunyikan kebenaran mesti akan merasakan kekurangan, mesti akan merasakan kekhawatiran, karena sudah yakin mereka itu akan kalah. Contoh dekatnya bahwasanya sebelum Rasulullah itu diutus, banyak orang menanyakan kepada ahli kitab bagaimana sebetulnya tentang Rasulullah itu. Mereka malah berbalik mengatakan, apa yang kamu ketahui? Bagaimana apa yang engkau lakukan? Begitulah pertanyaan orang-orang ahli kitab kepada orang-orang Quraisy. Kami ini adalah orang yang menyambung silaturahmi dan menegakkan kebenaran. Engkau lebih baik katanya daripada orang yang akan diutus ini, yaitu yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Begitulah mereka selalu memutarbalikkan fakta tentang kebenaran bahwasanya Rasulullah itu memang betul-betul diutus sebagai rahmatan lil alamin. Mungkin saya cukupkan dulu karena di studio sudah kumpul narasumber kita, Ustaz Ardiansa, Ustaz Hanafi dan Ustaz Arifin. Terima kasih Ustaz Fajrul atas prolognya yang begitu menarik. Nah, kalau kita lihat ayat yang cukup menyentuh sebenarnya ke suasana kita saat sekarang ini, di mana banyaknya sekarang tersebar di tengah-tengah masyarakat kita orang-orang yang hatinya berpenyakit dalam tanda kutip. Artinya penyakit yang di sini adalah orang-orang yang lebih cenderung kepada menolong orang-orang kafir daripada berteman dengan orang-orang muslim itu sendiri. Terkadang ada satu realita dalam kehidupan, kita melihat orang lebih suka berbelanja ke tempat orang-orang non-muslim, Ustaz Fajrul, daripada berbelanja tempat orang Islam. Padahal kadang-kadang ketika dia berbelanja ke tempat orang kafir itu tadi harus menyeberang dari rumahnya, begitu. Artinya harus menyeberang jalan. Sementara orang muslim itu sendiri berjualan di samping rumahnya. Kalau ditanya mengapa itu terjadi, mereka mengalaskan karena kalau belanja di tempat orang muslim ini atau di tempat saudara kami ini harganya lebih mahal. Padahal kalaupun dilihat harganya itu mahal paling 100-200 rupiah atau katakanlah 1000 rupiah. Tetapi kan sebenarnya kalau kita berbelanja ke tempat orang-orang Islam, ini akan memberikan mereka sebenarnya income tambahan daripada kalau kita berbelanja ke tempat orang-orang kafir. Nah, kalau kita lihat sendiri pun orang-orang kafir itu, ya, ketika mereka berdagang juga memikirkan keluarga mereka sendiri, artinya memikirkan kalangan mereka saja, begitu. Jadi saya rasa fatara alladziina fi qulubihim maradun yusari'una di sini yaitu bergesa-gesa ya untuk menolong atau bersama dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga mungkin terjadi pada saat kita saat sekarang ini, di mana terkadang keislaman ia tutupi di dalam dirinya hanya untuk dapat bergabung dengan orang-orang kafir atau non-muslim agar mendapat pengakuan. Nah, itu kita lihat kadang-kadang di mana di dalam pilkada misalnya nanti kita akan melihat dia tidak berani menonjolkan sisi keislaman di dalam dirinya. Karena apa? Agar dapat diterima semua kalangan. Padahal kalau dia tonjolkan keislamannya, toh mayoritas umat Islam di Indonesia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa itu juga tidak menjadikan sebagai jaminan kalau dia tidak didukung oleh orang-orang lain. Karena sifat yang terintegral di dalam diri seseorang itu dapat dilihat, artinya track record itu sudah diketahui oleh masyarakat secara luas, gitu. Jadi sebenarnya lah kita menghimbau kepada pemimpin-pemimpin Islam, jika mereka maju, tonjolkanlah bahwa Anda adalah seorang Muslim dan buktikan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Saya rasa itu mungkin tambahan saya. Tambahan dari Ustaz Hanafi. Ya, ayat ini ayat 52 dari surat Al-Maidah disebutkan fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'ira fa asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min 'indi fayusbihu 'ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, maksudnya munafik, bersegera menegati mereka Yahudi dan Nasrani seraya berkata, kami takut akan mendapatkan bencana, da'iroh. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau sesuatu keputusan dari sisinya. Maka karena itu mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam dirinya. Ayat 52 ini menjamin bahwa ketika seorang muslim yakin kepada kebenaran Islamnya yang dikaji pada ayat 50, afa hukmal jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Ketika orang yakin bahwa Islam itu adalah the best, Islam sebagai syariat dan penerapan hukum Islam itu juga tidak menyusahkan tetapi membahagiakan, menyenangkan, dan hukum Islam itu adalah keperluan, kebutuhan dalam hidup, maka ditemukan di sini Allah akan membuka jalan-jalan kebaikan. Nah, di sini kita menemukan Islam adalah solusi yang paling bagus dalam menata kehidupan di dunia ini, yang menurut Al-Quran dan menurut kita sebagai umat Islam tentunya. Karena memang secara prinsip, apa sih yang bertentangan dengan naluri manusia? Ketika misalnya seorang pezina itu dilarang, kan tidak ada. Semua manusia mengakui bahwa kalau misalnya ada orang berzina atau ada mencuri, pasti itu adalah daerah yang gelap dan adalah manusia sampah masyarakat. Semua manusia mengakui itu. Dan Al-Quran pun menetapkan bahwa mereka adalah suatu hal yang tidak layak untuk melakukan perbuatan itu. Kalaupun sudah terjadi, Islam memerintahkan untuk bertobat. Maka di sini disebutkan fa'asongu ayatia bil fatih o amrin min indi. Islam adalah suatu hal yang bagus. Menjadi menariknya sekarang, ada orang menyatakan dirinya Islam, tetapi dia sebenarnya musuh Islam begitu nyata. Ini kan menjadi suatu hal yang tidak kita biarkan begitu saja. Bahkan sebaliknya, ada yang non-muslim tetapi sangat pro dengan Islam. Ini juga yang menjadi suatu hal yang menyebabkan kita jangan terkecoh dengan simbol, rupanya di balik simbol itu ada kemunafikan. Nah, itulah dia. Itulah yang dibahasakan di dalam Al-Qur'an, itu artinya munafik. Artinya apa? Apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan hatinya. Dan tidak sesuai dengan lingkungan, begitu. Jadi orang ini ingin mencapai sesuatu, sebetulnya sesuatu itu tidak permanen, begitu. Artinya selama dia kejar seperti itu, dia akan mengejar terus. Yang dikejarnya itu tidak abadi. Sedangkan Allah memberikan aturan supaya kita ini abadi, baik lingkungan kita sendiri, baik kita di dalam apa lingkungan dan di dalam sesuatu apa saja yang kita hadapi dalam kehidupan ini, supaya kita tetap damai. Maka selama kita mencari seperti kajian terhadap hukmul jahiliyah, maka itu tidak ada kelanggengan karena tidak ada kepuasan di situ. Beda dia kalau kita mencari sesuatu yang abadi dengan yang tidak abadi. Bagaimana Ustaz Hanafi? Ya, saya melihat di sini bahwa ayat ini kembali memberikan suatu gambaran tentang akan kemenangan Islam. Nah, tentunya di sini bukan pekerjaan yang mudah, termasuk dimulai dari proses kepemimpinan. Maka di antara kendala yang paling berat adalah menghadapi orang-orang munafik yang di dalam hatinya ada penyakit, yang cenderung untuk bersekutu dengan orang-orang Yahudi dan Nasara, yang mereka itu tidak lain hanya menginginkan suatu segepok materi dan ketakutan yang tidak terjadi sebenarnya, tetapi mereka hanya merasa takut kalau dihina dan dicaci oleh orang-orang Yahudi tadi. Iya. Kalau saya melihat di sini kata Ustaz Hanafi tadi sangat benar. Suatu hal yang menarik ketika pemimpin Islam itu mengkait ikatan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala dan Islam, maka dia tidak akan ditinggalkan oleh pemilihnya atau teman-teman setianya ketika nanti dia akhirnya harus dipenjarakan misalnya. Kenapa? Karena ada suatu pernyataan yang sangat menarik, maka nalillahi damawat tasol. Selama diniatkan suatu perbuatan ketika dia mencalonkan dirinya itu untuk Allah dan amanat, bukan sebagai kesempatan untuk memperkaya diri, maka itu akan langgeng dan berkesinambungan. Wa maka naligairillahi ingkotu awan fasol. Dan sebaliknya, apabila itu bukan karena Allah, maka dia akan terputus dan bercerai-berai. Makanya dia meninggal, apa, dia ditinggalkan oleh siapapun, sehingga tinggallah dia sendiri dan mati berdiri mungkin terakhirnya. Ya, kalau saya ingin menambahkan Ustaz, bahwa Allah Subhanahu wa taala seperti yang Ustaz katakan tadi, ada semacam jaminan. Fa'asallahu ayyati bil fath. Kita mengetahui bahwa dalam ilmu dan saraf ini, asa ini termasuk ikhwatukana, kan begitu. Nah, asa ini berbeda dengan la'alla atau laita, yang itu lebih cenderung kepada sulit kemungkinan terjadinya. Tetapi kalau asa ini adalah sebuah harapan, adalah sebuah keoptimisan, ya, ketika kata-kata fa'asallahu ayyati bil fath, bahwa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah menjamin kemenangan bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Dan ini terbukti setelah beberapa tahun kemudian Allah Subhanahu wa taala membebaskan kota Mekah dari authan, dari penyembahan berhala, yang ketika itu sama kita ketahui bahwa di sekitar Ka'bah itu tidak kurang dari 360 berhala yang disembah oleh penduduk Mekah dan kafir Quraisy ketika itu. Jadi fa'asallahu ayyati bil fath. Jadi kita memahami di sini bahwa Allah, ya, Allah sendiri yang langsung seakan-akan bermohon. Tentu ketika Allah bermohon, kata Syekh Mutawalli Syarawi, kepada dirinya sendiri, itu menunjukkan bahwa apa yang dimohonkan Allah itu pasti akan terwujud, pasti akan terjadi. Yaitu apa itu? Kemenangan. Au amrin min indih, atau ada suatu keputusan, keputusan yang lain, seperti bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran yang begitu bermakna yang telah kita kaji, yaitu berkaitan dengan perang Uhud. Ya, ketika kita kaji dalam surah An-Nisa sebelumnya, ya, bil fatih aw amrin min indih fayusbihu ala ma asarru nadimin. Jadi ujung-ujungnya orang-orang munafik itu hidupnya itu akan stres, akan menyesal. Orang-orang yang berjuang itu seperti yang dikatakan Ustaz Hanafi dan Ustaz Zainal tadi, berjuang karena dunia, karena ingin mendapatkan kemegahan dunia, maka dia akan menjadi orang-orang yang nadimin, senantiasa dalam penyesalan dan menyesali diri, dan ketika itu sudah tidak ada lagi guna penyesalan itu. Ya, supaya kita ini tidak termasuk orang yang menyesal, makanya Allah perlu kita cermati di sini ketika Allah berfirman fa asallahu ayatiya bil fathi, artinya ini kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Contoh seperti Bani Quraidah, apa umat Islam memerangi Bani Quraidah. Artinya di situ umat Islam mendapatkan dua kemenangan. Pertama, Allah memberikan siksaan atas orang-orang kafir di Bani Quraidah dari melalui tangan-tangan orang-orang Islam, dan kedua, mereka itu mendapatkan kemenangan atas dasar dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapa saja yang tidak bermohon berharap kepada yang bukan selain Allah, mereka itu akan menyesal di harinya. Karena Allah juga sangat menekankan di sini wa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Mereka akan menyesal dan menjadikan penyesalan itu. Makanya kita harus meyakini firman Allah ini sebagai wanti-wanti, sebagai peringatan bagi kaum muslimin khususnya, agar kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal. Mudah-mudahan pertemuan ini dapat meningkatkan keimanan kita lagi untuk menggapai kehidupan yang lebih damai dan abadi. Kami dari tim Syafir Al-Azhar mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geser, geser.